Sekarang kita baca hadisnya dan hadisnya yaitu babnya babul ghusli minal janabah. Bab mandi dari junub. Sebentar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astaghfirullah. Taib. Ini jalan kembali. Ya. Baik. Mudah-mudahan lancar setelah ini. Baik, kita lanjutkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui beliau di salah satu jalan-jalan kota Madinah dalam keadaan beliau sedang junub. Kemudian fan khanastu artinya aku bersembunyi dari beliau, lalu aku pergi mandi, kemudian baru aku mendatangi. Ihkamul Ahkam, Syarhu Umdatil Ahkam, yang ditulis oleh Imam Ibnu Daqiqil Aid, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, wafat pada tahun 702 Hijriah. Beliau mengatakan, ketika penulis mengatakan babu al-ghusli minal janabah, bab mandi dari junub, kata beliau, al-janabatu dalatun ala ma'nal bu'd, yang artinya kata janabah menunjukkan kepada makna kejauhan. Jadi arti janabah artinya adalah jauh. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 26, wal jaril junubi, yang artinya tetangga yang jauh. Kemudian kenapa junub dinamakan junub? Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan junub dinamakan junub adalah karena mukhalatah, yaitu tercampur. Maksudnya adalah apabila seorang lelaki junub karena dia bercampur, bergaul dengan seorang perempuan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau bisa kita perhatikan bahwasanya ada dua pendapat tentang kata junub secara bahasa. Yang pertama yaitu junub artinya jauh. Yang kedua kebalikannya malah, junub artinya bercampur. Junub artinya bercampur. Taib. Maka bisa kita gabung dengan cara akibat bercampur maka akhirnya jauh. Begitu ya. Akibat bercampur akhirnya jauh. Adapun makna junub secara istilah syariat adalah sebuah keadaan yang disebabkan karena berhubungan badan dengan seorang perempuan yang menyebabkan keluar air mani. Inilah yang disebut dengan junub. Junub adalah sebuah keadaan yang disebabkan karena bergaul di atas ranjang yang menyebabkan keluar air mani. Akhirnya dia dalam keadaan junub. Atau karena bermimpi. Atau karena dipaksa keluar air mani. Akhirnya dia dalam keadaan junub. Ya. Ya, intinya junub adalah keadaan seorang manusia yang menyebabkan yang berkaitan dengan keluarnya air mani disebabkan karena berhubungan badan atau karena bermimpi saat tidur atau karena dipaksa. Inilah dalam keadaan, inilah yang disebut dengan junub. Kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-A'i rahimahullahu taala menyebutkan bahwasanya ketika Abu Hurairah berkata fan khanastu minhu, lalu aku bersembunyi darinya. Aku bersembunyi. Disebutkan dalam hadis fa idza dzikrallah khanas. Apabila disebutkan nama Allah maka syaitan khanas. Artinya bersembunyi. Intinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada waktu itu ketika beliau dalam keadaan junub, bismillah. Nah, taib. Ahibati hafizakumullah ta'ala, kita lanjutkan. Mudah-mudahan lancar setelah ini. Ini memerlukan kesabaran. Ya. Kita lanjutkan. Di dalam hadis tadi Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan dalam keadaan aku junub, aku tidak ingin bertemu dengan engkau dalam keadaan aku sedang junub wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan junub ini kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id rahimahullahu taala bisa dipakai untuk satu orang atau untuk laki-laki, untuk perempuan juga bisa, bahkan untuk dua orang, bahkan untuk jamak. Jadi misalkan saya junub laki-laki, kemudian ada perempuan, saya junub perempuan, kemudian ada lagi berdua, kami berdua junub, nah, gitu. Kemudian ada orang bertiga, entah laki-laki entah perempuan, kami bertiga junub. Nah itu dia. Jadi junub itu bisa digunakan untuk satu orang, untuk laki-laki, untuk perempuan, untuk jamak, ataupun untuk berdua. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka bersucilah. Nah, kemudian ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku tidak suka untuk duduk denganmu dalam keadaan tidak suci. Kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kemudian kata Imam Ibnu Daqiq Al-A'id, yaqtadhi istihbabut taharah fi mulabasatil umur al-azimah. Ini mengkonsekuensikan dianjurkannya bersuci dalam keadaan atau melakukan perkara-perkara yang agung. Ya, dalam perkara-perkara yang agung. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, sesungguhnya orang beriman tidak najis. Ini menunjukkan bahwasanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid, "Inna maradda dzalika an-nabi sallallahu alaihi wasallam li'anna at-taharata lam tazal." Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membalas dengan bahwa seorang beriman itu tidak najis karena kesucian masih ada. Kesucian masih ada. Jadi intinya Imam Ibnu Daqiq Al-Aid ingin menyampaikan kepada kita, dianjurkan apabila seseorang hendak melakukan perkara-perkara yang agung, perkara-perkara yang mulia, hendaknya dia dalam keadaan bersuci, terlepas dari hadas dan najis. Terlepas dari hadas dan najis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Subhanallah. Maha suci Allah." Kata Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, ini adalah rasa takjub dari keyakinan Abu Hurairah bahwasanya orang yang junub itu najis. Orang yang junub itu najis. Nah, kemudian Imam Ibnu Daqiq Al-Ain menyebutkan beberapa pelajaran. Kata beliau, wa qad istudilla bil hadithi ala taharatil mayyit min bani Adam. Yang artinya, dan telah diambil dalil dengan hadis ini akan kesucian mayit dari anak Adam, dari manusia. Jadi kalau seandainya ada manusia meninggal, maka dia suci. Sebagian ulama mengambil dalil dengan hadis ini, innal mu'min awil muslim la yanjus. Yang artinya, sesungguhnya orang beriman atau seorang muslim, dia tidak najis. Kemudian kata Imam Ibn Naqil, tetapi masalah ini adalah masalah khilafiyah. Terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu ta'ala. Nah, tetapi hadis dengan apa yang terucap di dalamnya menunjukkan bahwa orang beriman itu tidak najis. Orang beriman itu tidak najis. Dan berdasarkan hadis ini juga, ulama dari madhab zahiri yang melihat hadis berdasarkan letterlek hadisnya, bahwa orang musyrik itu najis, baik itu dalam keadaan matinya apalagi hidupnya. Hidupnya apalagi matinya, orang musyrik najis. Ya, sebagaimana dalam surat yang ke-9 ayat 28, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najis. Wahai orang-orang beriman, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis. Nah, ini pendapat sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya seorang yang musyrik itu najis, sebagaimana seorang yang mukmin itu adalah suci, tidak najis, baik dalam keadaan hidupnya ataupun matinya. Wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seorang yang beriman ketika dia meninggal dunia, maka mayitnya itu tidak najis berdasarkan keumuman dan juga kelahiriahan hadis ini. Adapun orang-orang musyrik, maka najis dari sisi akidahnya. Akidahnya kotor, rusak, karena mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, ya, itu yang dikatakan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain, kira-kira itu, ya. Jadi beberapa poin yang dikatakan oleh Imam Ibnu Daqiq Al-Ain tadi saya ulangi. Yang pertama yaitu beliau membicarakan tentang makna junub secara bahasa dan juga secara istilah syariat. Kemudian beliau menyebutkan junub itu bisa dipakai untuk satu orang atau laki-laki atau perempuan atau dua atau jamak bisa dipakai. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwa dianjurkan bersuci untuk mengerjakan perkara-perkara yang agung, yang mulia. Kemudian juga beliau mengatakan bahwa diambilkan dari hadis ini, mayit orang beriman itu tidak najis. Kemudian beliau menyebutkan sebuah permasalahan khilafiyah, apakah orang musyrik itu najis atau tidak najis. Dan beliau condong kepada bahwa dia adalah najis. Tapi pendapat yang lebih kuat bahwa dia tidak najis. Dan najis yang dimaksud pada ayat tadi, innamal musyrikuna najas, sesungguhnya orang-orang musyrik itu adalah najis, itu adalah najis i'tiqadi, yaitu berupa buruk dan kotornya keyakinannya. Nah, kita ambil sekarang dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu taala, ulama Islam abad ke-9 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 804 Hijriah. Nah, kita ambil pelajaran darinya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Astagfirullah. Taib. Saya tidak akan membicarakan tentang sanad yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqin rahimahullahu ta'ala. Beliau hanya menyebutkan bahwasanya sanad tersebut ada terputus di dalam Sahih Muslim. Dan ini menunjukkan bahwa ulama dari dahulu tetap saja meneliti dan mengoreksi hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Meskipun sebagian besar ulama menyatakan bahwa hadis-hadis dalam riwayat Bukhari dan Muslim hampir seluruhnya adalah sahih. Tetapi ada beberapa para ulama yang benar-benar meneliti sehingga timbullah perkataan-perkataan mereka tentang beberapa penelitian yang berkaitan dengan rawi-rawi yang ada di dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim. Dan kita tidak perlu untuk membicarakan itu. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, beliau juga menyebutkan tentang pengertian junub, ya, pengertian junub baik secara bahasa ataupun secara istilah hadis ataupun istilah syar'i. Kemudian juga beliau sama menyebutkan tentang makna daripada inkhanasa, yaitu bersembunyi, ya, bersembunyi. Bahkan beliau panjang menyebutkan kata-kata itu. Kemudian beliau menyebutkan kata-kata subhanallah. Subhanallah, kata beliau, ma'nahu tanzihullah وَبَرَاءَتُهُ عَنِ النُّقْصَانِ أَلَّذِي لَا يَلِيقُ بِجَلَالِ اللَّهِ. Mensucikan Allah dan melepaskan Allah dari segala kekurangan yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak cocok untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau menjelaskan tentang kata beliau, fihi istihbabu taharah inda mujalasatil ulama. Di dalamnya dianjurkan bersuci saat ingin bermajlis dengan para ulama. Wa ahluddin wal fadl hatta yakuna ala akmalil halat wa ahsanil hay'at ihtiraman lahum wa tawqira. Yang artinya, dan di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk bersuci ketika bermajlis dengan para ulama, ahli agama, orang-orang mulia, sampai dalam keadaan yang paling sempurna dan penampilan yang paling baik sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka dan juga penghormatan. Ya, sebagai bentuk pemuliaan terhadap mereka dan juga penghormatan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, beliau juga mengatakan yustahabbu li talibil ilm an yuhsina halahu fi hali mujalasati syaikhihi fa yakunu mutatahhiran mutanadhifan bi izalati sya'ril ma'mur bi izalatihi wa qasfil adhfar wa izalati rawaih al kariha wa ghayru dhalika mimma fi hadzal ma'na fa inna dhalika min ijlalil ilmi wal ulama. Kata Imam Ibnu al-Mulaqqin rahimahullah, di dalam hadis ini para ulama berkata dianjurkan bagi penuntut ilmu untuk memperbagus keadaannya saat bermajlis dengan gurunya. Maka dia dalam keadaan suci, bersih, membersihkan rambut-rambut yang diperintahkan untuk dibersihkan, seperti kumis, bulu ketiak, bulu kemaluan, ya, memotong kuku, kemudian menghilangkan bau-bau yang busuk, ya, dan makna-makna yang lain yang menunjukkan penghormatan terhadap ilmu dan ulama. Kemudian pelajaran juga yang kita bisa ambil dari kitab Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam dari hadis ini, fihi annal 'alima idza ra'a min tabi'ihi amran yukhafu 'alayhi fihi khilafus sawab sa'ala 'anhu wa qala lahu sawabuhu wa bayyana lahu hukmahu. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran bahwa seorang guru apabila dia melihat muridnya suatu perkara yang dikhawatirkan atas guru tersebut, atas murid tersebut yang tidak sesuai dengan kebenaran, maka sang guru bertanya. Kemudian sang guru menyebutkan yang benar dan menjelaskan hukumnya. Jadi kalau seandainya ada Anda seorang guru, Anda seorang orang tua yang mengajari anak, Anda seorang kiai, Anda seorang ustadz mengajari jamaahnya, maka apabila kita melihat dari jamaah kita, murid kita, anak kita yang kira-kira tidak sesuai dengan sunnah, maka kita bertanya. Lalu kita menjelaskan mana yang benarnya. Nah, kemudian pelajaran selanjutnya, fihi aydan jawazu ta'ajjub bi subhanallah wa anna dhalika la yu'addu su'u adab ma'a tanzih. Yang artinya, di dalam hadis ini juga boleh kalau lagi merasa takjub dengan sesuatu, boleh mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Dan itu tidak dianggap sebagai adab yang buruk. ya, maha suci Allah. Jadi boleh saja mengucapkan kalau kita melihat sesuatu yang rendahan, takjub, maka kita mengucapkan subhanallah. Dan ini tidak menunjukkan kepada menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, pelajaran selanjutnya, fihi aidan dalalatun ala anna lil junubi ta'khirul ghusl al-ightisal an awwali waqti junubihi wa anna lahu an yansarifa fi hawaijihi wa umurihi qabla al-ightisal. Di dalam hadis ini juga terdapat penunjukan bahwa seorang junub boleh baginya untuk mengakhirkan mandi dari awal waktu junubnya, dan boleh baginya untuk bepergian di dalam hajat-hajatnya dan perkara-perkaranya sebelum dia mandi. Ingat nih, ya, jadi tidak terlalu saklek ya, habis junub langsung mandi, tidak juga. Tapi boleh dia beraktivitas yang lain-lain sehingga dia mendapatkan apa yang diperlukannya. Nah, asalkan jangan sampai masuk waktu sholat selanjutnya sehingga dan dia belum mandi, menghilangkan hadas besarnya. Nah, kemudian faedah selanjutnya adalah hadzal hadis aslun azimun fi taharatil muslim hayyan wa mayyitan. Kata Imam Ibn al-Mulaqin rahimahullah, hadis ini adalah hadis yang pokok, dasar dalam sucinya seorang muslim baik saat masih hidup atau sudah meninggal. Fa ammal hayy fa huwa ijma'. Adapun dalam keadaan masih hidup maka itu adalah ijma' para ulama rahimahumullahu taala, bahwa orang muslim dalam keadaan masih hidup dia suci. Sampai kepada janin, jika dilahirkan oleh ibunya, wa alaihi rutubatu farjiha, dan ketika dilahirkan tersebut masih ada rasa kehangatan akibat keluar dari rahim ibunya, maka pada saat itu bahwa dia adalah suci, tidak najis. Ya, tidak najis. Adapun dalam keadaan mayit, maka terjadi khilaf di antara para ulama rahimahumullahu taala. Ada yang mengatakan bahwasanya seorang muslim yang meninggal jenazahnya adalah suci. Dan ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i, menurut pendapat yang lebih kuat dari Imam Asy-Syafi'i, dan dikuatkan juga oleh Imam Al-Qadhi Iyad di dalam kitabnya Al-Janaiz. Dan Imam Bukhari menyebutkan di dalam kitab sahihnya, al-muslim la yanjus hayyan wala mayyitan. Seorang beriman itu tidak najis baik dalam keadaan hidup ataupun mati. Dan ini disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah juga dalam kitabnya Al-Musannaf. Kemudian ada hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak, ya, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala tanajjasu mautakum. Fa innal muslima la yanjus hayyan wala mayyitan." Yang artinya, dan janganlah kalian menganggap mayit-mayit kalian itu najis, karena seorang muslim tidak najis baik dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati. Nah, hadisnya disahihkan oleh Imam Hakim dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, dan juga disahihkan oleh Imam Al-Hafidz Dhiyauddin, ya, Dhiyauddin Muhammad bin Abdul Wahid bin Ahmad bin Abdurrahman bin Ismail bin Mansur, bahwa isnaduhu indi ala syartis sahih, sanadnya menurutku adalah sesuai dengan syarat Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Adapun kafir, maka hukumnya di dalam perihal suci dan najis adalah seperti seorang muslim. Seperti seorang muslim. Dan ini adalah madhabnya, madhab jumhur dari ulama salaf dan ulama khalaf. Kata siapa? Kata Imam Ibnul Mulaqin rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana ayat, yaitu surat At-Taubah ayat 28, wa anna innamal musyrikuna najis, sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Maka sebagaimana sudah saya sebutkan, fal muradu najasatul i'tiqad wal istiqdar. Maka yang dimaksud najis di sini adalah najis keyakinan dan juga merasa kotor. Bukan berarti anggota tubuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir najis. Seperti najisnya air kencing atau najisnya kotoran ya, yang keluar dari dubur. Nah, taib. Kemudian kalau seandainya begitu, Imam Ibnu Al-Qayyim kemudian menjelaskan bahwa keringatnya orang muslim juga najis, suci. Kemudian ludahnya orang muslim juga suci. Kata Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullah, jika telah tetap kesucian manusia muslim atau kafir, maka berarti keringatnya dan air ludahnya suci. Baik itu dia dalam keadaan berhadas atau junub atau nifas, maka dia suci. Ya, artinya anggota tubuhnya itu suci, tidak najis. Dan ini dengan kesepakatan para ulama. Nah, kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim bahwa Ibnu Al-Arabi, ulama hadis dari mazhab Maliki, naqala al-ittifaq ala taharati syahid ba'da al-maut. Beliau menukilkan kesepakatan para ulama tentang sucinya orang yang mati syahid setelah kematiannya, suci. Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka itu adalah orang-orang yang hidup di kuburan mereka. Kemudian juga Imam Malik rahimahullah berdalil dengan hadis ini atas makruhnya menikahi wanita ahlul kitab. Kata Imam Malik, karena orang beriman tidak najis. Berarti kebalikannya, orang yang tidak beriman najis. Nah, ini para ikhwah. Nah, itu penjelasan yang disebutkan oleh Imam Ibnu Al-Mulaqin rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-I'lam bi Fawaidi Umdatil Ahkam. Kita ambil dari kitab Taisir Al-Ulam Syarh Umdatil Ahkam. Nah, kita ambil faedahnya. Perhatikan baik-baik, junub itu bukan najis, tetapi junub adalah keadaan atau yang disebut dengan hadas. Jadi bedakan antara najis yang mengenai tubuh atau pakaian dengan hadas yang terjadi pada seseorang. Nah, kemudian juga perlu dipahami, memang pendapat yang lebih kuat seorang muslim itu tidak najis, baik ketika masih hidup atau ketika sudah meninggal. Ini bukan berarti maknanya bahwa badannya apabila terkena najis maka kemudian dia tidak mengapa, tidak perlu dicuci atau dibasuh. Kenapa? Karena seorang mukmin tidak najis. Nah, ini bukan berarti seperti itu maksudnya. Ya, tetap saja apabila ada kotoran najis yang terkena tubuhnya, maka dia wajib untuk membersihkannya, mensucikannya. Kemudian juga pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari kitab Taisirul Ulam Syarh Umdatul Ahkam, bolehnya mengakhirkan mandi junub. Ya, jadi tidak mesti harus waktu itu. Bolehnya mengakhirkan mandi junub dan boleh dia beraktivitas sebelum dia mandi junub. Nah, itu tadi penjelasan dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Kita ambil penjelasan dari Syekh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah di dalam kitab beliau Tanbihul Afham Syarhu Umdatil Ahkam. Imam Ibn Utsaimin menyebutkan boleh seorang manusia menceritakan apa yang malu untuk diceritakan kalau ada sebuah kepentingan. Ya, misalkan seseorang menceritakan tentang keadaan junubnya, bahwa saya sedang junub atau saya dalam keadaan tidak suci, boleh kalau seandainya ada berkaitan dengan kepentingan orang tersebut, ya, kepentingan orang tersebut. Kemudian juga pelajaran yang selanjutnya kita bisa ambil disebutkan oleh Imam Ibn Utsaimin rahimahullah taala, pengagungan para sahabat radhiyallahu anhum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Abu Hurairah radhiyallahu anhu tidak mau duduk bermajlis dengan Rasulullah karena beliau dalam keadaan junub. Nah, kita ambil sekarang dari kitab Syarhu Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Sa'ad Asy-Syithri Hafizahullahu Ta'ala, seorang anggota ulama besar Majlis Ulama Besar Arab Saudi. Nah, pelajarannya di sini adalah orang yang beriman, dia mengingkari sesama atau selainnya tentang pemahaman-pemahaman yang berubah dari syariat atau yang menyimpang dari syariat. Jadi boleh orang yang beriman itu orang yang paling banyak nasihatnya kepada sesama muslim. Saya sudah mencari apa yang belum disebutkan dari yang sudah kita baca kitab-kitab yang ada. Semuanya hampir sama, tidak ada tambahan, ya, tidak ada tambahan. Taib. Kiranya cukup dulu kajian kali ini karena keterbatasan internet, ya, yang tidak bisa kita lanjutkan. Saya belum bisa membuka, coba saya buka Instagram, ada yang bertanya dipersilahkan. Kalau seandainya ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Coba bisa enggak saya buka? tidak bisa. Ya. Baik, cukup kiranya pada kesempatan kali ini. Mohon maaf kalau seandainya malam ini kurang maksimal karena jaringan yang kurang kuat dan YouTube-nya juga kurang maksimal. Insya Allah nanti akan saya upload melalui rekaman di Instagram. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu nabiyana Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.